Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, sekarang sesi keberapa? 9. Kita buka bahasan ke-26. Fenomena syirik yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan ada di Indonesia juga ini. Biar pada tobat. Ayo dibaca. Oh, mic-nya. Lihat mic. Ya, diteruskan. Fenomena syirik. Perbuatan-perbuatan syirik yang bertebaran di dunia Islam dewasa ini merupakan sebab utama terjadinya banyak musibah yang menimpa umat Islam. Terjadinya berbagai huru-hara, kekacauan, dan peperangan yang tidak ada henti-hentinya ditimpakan oleh Allah kepada kaum muslimin, tidak lain disebabkan karena mereka tidak mau lagi bertauhid, baik dalam perkara keyakinan maupun dalam akhlak dan perilaku mereka. Nah, berarti di antara sebab kaum muslimin sering terjadi peperangan, ada kekacauan, huru-hara, karena kita masih terjerumus dalam perbuatan syirik. Terus bukti konkret? Bukti konkret dari semua itu bisa kita saksikan di sebagian besar negeri-negeri Islam. Yang lebih memprihatinkan, berbagai fenomena kesyirikan tersebut justru oleh sebagian umat Islam dianggap sebagai bagian dari ajaran Islam, sehingga mereka pun tidak mau meninggalkannya. Perlu diketahui bahwa Islam datang mempunyai misi menghancurkan berbagai bentuk kesyirikan atau hal-hal yang akan menggelincirkan manusia kepada perbuatan syirik. Nah, lihat, beliau katakan berbagai bentuk kesyirikan justru dianggap sebagai bagian dari ajaran Islam. Pergi ikuti wisata religi, wah itu bagian dari agama itu, harus diikuti. Kalau mau berdoa, wah harus datangi kubur-kubur orang soleh. Itu bagian dari agama, menganggap itu Islamnya. Kalau enggak ke situ, ya enggak Islam. Islam itu seperti itu menurut mereka. Menurut mereka. Terus. Di antara perbuatan-perbuatan syirik yang sering kita lihat adalah. Nah, kita lihat nanti ada 9 di sini. Satu, berdoa kepada selain Allah. Hal ini bisa kita dengar dari lagu dan nyanyian mereka yang sering diperdengarkan pada acara peringatan Maulid Nabi atau pada peringatan-peringatan bersejarah lainnya. Penulis pernah mendengar nyanyian mereka yang syairnya, "Wahai Imam para Rasul, wahai sandaranku, engkau adalah pintu Allah dan tempat aku bergantung di dunia dan di akhirat. Wahai Rasulullah, bimbinglah daku, tidak ada yang mampu merubah kesulitanku menjadi mudah kecuali engkau. Wahai mahkota yang telah hadir." Seandainya Rasulullah SAW mendengar syair nyanyian di atas, niscaya beliau akan berlepas diri darinya. Karena sudah jelas, tidak akan ada yang mampu merubah suatu kesulitan menjadi mudah kecuali Allah semata. Nah, lihat isinya kalau dalam bahasa Arab tadi, nasyid tadi, ya imam ar-rusul, ya sanadi, anta babullahi wa mu'tamadi. Wahai imam para rasul, ya sanadi, wahai sandaranku, engkau adalah pintu Allah dan tempat aku bergantung. Berarti bergantung pasalnya itu pada Rasul kalau dalam syair ini. Lalu, wa fi dunyaya wa akhirati, engkau sandaranku untuk urusan dunia dan akhiratku. Untuk urusannya mudah berarti bersandar pada Rasul. Untuk urusan akhiratnya mudah juga bersandar pada Rasul. Ya Rasulullah khudh biyadi, wahai Rasulullah bimbinglah aku. Ma yubaddiluni yusra. Ma yubaddiluni usrun yusra. Dan tidak ada yang mampu merubah kesulitan menjadi kemudahan illaka ya tajil hadir. Kecuali engkau wahai mahkota yang telah hadir. Berarti yang mengangkat kesulitan itu bukan Allah, namun apa? Rasul. Makanya perlu hati-hati kalau ada pujian-pujian dalam bahasa Arab, kita enggak tahu maknanya. Mendingan biasa-biasa saja, pakai solawat dari solawat yang Nabi SAW ajarkan, sudah cukup. Daripada buat-buat sendiri loh, salah malahan. Kita ngagungkan Rasul malah ngagungkan berlebihan yang tidak pas, ngangkat derajat beliau jadi posisinya seperti Allah, padahal enggak boleh. Terus di bawahnya lagi, nyanyian-nyanyian dan puji-pujian yang serupa itu banyak kita jumpai di koran-koran, majalah-majalah, atau di buku-buku yang kebanyakan isinya adalah permintaan tolong, permohonan bantuan kepada Rasulullah SAW, para wali dan orang-orang solih yang sebenarnya mereka tidak akan mampu melakukannya. Nah, ini muncul di mana? Koran-koran ada, majalah-majalah ada, buku-buku juga ada. Kalau sekarang di mana kalau begitu? YouTube ada, ya kan? Instagram ada, Facebook ada, masuk di WA juga. Lebih parah zaman ini. Situ isinya permintaan tolong, permohonan bantuan kepada Rasul. Minta pada Rasul, bukan minta pada Allah. Minta pada para wali atau orang-orang soleh. Ini termasuk berdoa kepada selain Allah. Terus yang kedua. Dua, mengubur para wali dan orang-orang soleh di masjid. Ya Allah, ini buahnya banget ini. Mau masuk masjid, lihat ya Allah di arah kiblat ada kubur. Mau masuk halaman, ya di halaman juga ada kubur. Satu dengan masjid, kalau sudah pisah gak masalah. Lewat pintu yang sama dengan pintu masjid. Di arah kiblat itu masih satu dengan halaman masjid. Biasanya yang mewakafkan itu menyuruh kalau dia meninggal dunia dikuburkan di halaman masjid. Bahkan bukan hanya itu, kuburnya itu di dalam masjid juga ada. Tengah shof. Mungkin ingin ikut sholat itu biar dapat pahala berjamaah terus. Enggak percaya tanya aja ada orang-orang yang pernah tahu kayak begitu. Di tengah shof. Jamaah terus toh berarti? 27 derajat terus kayaknya itu pengen itu diwariskan. Enggak boleh sholat di masjid kayak begitu. Terus lihat di sini. Banyak kita saksikan di negeri-negeri Islam adanya kuburan di dalam masjid. Terkadang di atas kuburan tadi dibangun kubah, lalu orang-orang datang berdoa dan meminta kepada kuburan tersebut. Mereka tidak lagi meminta kepada Allah. Rasulullah SAW melarang perbuatan di atas dengan sabdanya, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani disebabkan mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Hadis ini muttafaqun alaih. Berarti kalau maksud Syekh Muhammad bin Jamil Zainu menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid, bentuknya adalah menyatukan kubur dan masjid. Menyatukan apa? Kubur dan masjid. Kubur dan masjidnya jadi satu. Pernah lihat gak? Hah? Terus jenengan gimana coba? Survei dulu masuk masjid itu atau bagaimana? Survei dulu. Berarti keterlaluannya di situ banyak ya. Pindah masjid juga sama. Enggak jadi sholat. Ya Allah. Berarti enggak sholat. Pindah masjid lagi. Lihat lagi. Sama juga. Aduh serba salah betul. Jakarta ada juga? Banyak. Banyak banget. Paling enak dipanggang berarti ini ya. Dipanggang Gunung Kidul itu paling enak. Itu enggak ada itu kayak gitu ya Pak. Pak. Pindah aja ke Gunung Kidul aja kalau begitu. Tadi disebut perbuatan apa tadi? Yahudi ya tak? Yahudi Nasrani. Meniru Yahudi dan Nasrani. Tahu apa penyebabnya? Kita berdoa pada Allah atau kita di masjid itu sholat itu niatnya untuk Allah. Namun orang kalau sudah tahu ada kubur di situ, ada perasaan beda. Allahu Akbar, wah ini ada wali, ini orang soleh, ini luar biasa ini. Saya kok lebih khusyuk sholat di sini. Kok doa-doa saya itu lebih terkabul. Saya sholat di masjid DS itu kok enggak kayak begini coba lihat. Mungkin perasaannya beda. Ya. Pernah itu saya di daerah dulu dengan ustaz-ustaz kita ada dirinikan di Lombok sana. Selama berapa sholat enggak tahu. Pas jendelanya terbuka, ya Allah kain putih, ini kain putih apa ini? Ternyata kubur arah kiblat coba. Dibuat kayak kamar takmir. Karena pas buka jendela, ini kok kayak kamar takmir, kok lihat lagi, kok kain putih. Kain putih itu kain apa disebut? Nah, kain moria lah. Nah, itu coba lihat. Kubur pas di arah kiblat. Belakang tidak boleh sholat di masjid kayak gitu. Meniru perbuatan Yahudi dan Nasrani. Hukum rinciannya, kalau kita sudah tahu situ ada kubur, sholatnya jadi tidak sah. Namun kalau kita tidak tahu kalau situ ada kubur, sudah terlanjur sholat, sholatnya tetap sah. Masalahnya kalau tahu terus nekat sholat di situ, sholat nggak sah. Terus nomor tiga. Tiga, bernazar untuk para wali. Ada sebagian orang bernazar untuk menyembelih binatang atau menyumbangkan harta atau lainnya untuk wali tertentu. Nazar semacam itu adalah termasuk perbuatan syirik dan wajib tidak dilaksanakan. Sebab nazar adalah ibadah, sedangkan ibadah haruslah ditujukan semata-mata kepada Allah. Adapun contoh nazar yang dibenarkan adalah sebagaimana nazar yang dilakukan oleh istri Imran yang disebutkan di dalam firman Allah. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku nazarkan kepadamu seorang anak yang berada di dalam kandunganku ini agar berkhidmat di Baitul Maqdis. Quran Surat Ali Imran ayat 35. Nah, siapa itu anaknya? Hah, siapa? Ini bukan istri Imran ya. Wahai Tuhanku, ini nazartu laka ma fi batni muharrara. Ini Maryam, namun bukan diterjemahkan istri Imran itu. Nah, intinya gini, nazar ini kalau dalam bahasa pesugihan itu mahar. Yang tadi itu lo disinggung itu, yang kalau dalam bahasa pesugihan itu maharnya, tebusannya. Kamu harus lakukan apa-apa biar keinginannya itu tercapai. Maka ada yang bentuknya nazar, harus nazar di sini harus dengan tumbal, penyembelihan. Nah, itu nazarnya kayak gitu. Ya, untuk dapat kekayaan apa nazarnya? Nah, itu bahasa pesugihannya itu apa? Mahar. Ya, padahal yang jomblo juga belum bayar-bayar mahar. Ya, syirik lagi di sini dia penuhi mahar nazar tadi. Terus nomor 4. 4, menyembelih binatang di kuburan para nabi atau para wali. Meskipun penyembelihan yang dilakukan di kuburan para nabi atau para wali itu diniatkan karena Allah, tetapi itu tetap termasuk perbuatan orang-orang musyrik. Mereka biasa menyembelih binatang di tempat berhala dan patung wali-wali mereka. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat siapa saja yang menyembelih binatang untuk selain Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Allah melaknat la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih untuk selain Allah itu ada dua. Dua bentuk. Dua-duanya syirik di sini. Yang pertama, menyebut nama selain Allah. Misalnya dia agungkan Syekh Badawi atau Syekh Abdul Qadir Jailani. Bi Syekh Abdul Qadir Jailani. Terus disembelih. Berarti dengan nama selain Allah. Dihukumi situ syirik. Ya, disebut apa? Syirik. Ini syirik dalam, kalau disebutnya oleh Syekh Saleh Al-Syekh, Menteri Agama Saudi saat ini, dia sebut itu syirik dalam rububiyah atau syirik dalam isti'anah. Bentuk syirik yang kedua, ditujukannya kepada selain Allah. Ibadahnya dilakukan untuk ibadah untuk selain Allah. Dilakukan untuk ibadah kepada selain Allah. Atau bahasanya taqarrub kepada selain Allah, bentuk pendekatan kepada selain Allah. Ini juga masuk syirik, yaitu syirik dalam ibadah. Bisa jadi ini pakai bismillah, namun untuk sajen, untuk selain Allah, untuk larung. Yang nyembeli siapa? Wah, Pak Haji. Baru pulang ini langsung. Wah, ini ada kena musibah ini. Untuk larung diundang Pak Haji datang. Bismillah. Ora masalah. Wis aku wis maca bismillah. Namun untuk larung, untuk Laut Selatan. Syirik enggak? Syirik. Syirik dalam ibadah. Walaupun pakai apa? Bismillah. Mungkin enggak? Oh, mungkin saja. Yang penting kan sudah haji. Haji namun musyrik. Ada enggak haji musyrik? Ya bisa saja. Kan enggak pandang, saya sudah bilang kan orang syirik itu enggak mesti pandang dia itu rajin sholat atau tidak. Orang sampai haji pun itu juga bisa berbuat syirik. Orang berhaji itu bukan berarti suci semuanya. Wah, enggak mungkin tuh Pak Haji buat syirik. Oh, siapa bilang? Enggak ada standar kayak gitu. Dulu orang musyrik itu juga tawaf loh keliling Ka'bah. Lebih daripada Pak Haji mungkin itu ibadahnya. Sering tawaf keliling Ka'bah. Namun situ ada berhala, setiap kali muter lihat berhala itu disentuh. Usap-usap, jalan lagi. Keliling Ka'bah, tawaf pernah enggak? Belum pernah. Kalah dengan orang musyrik itu. Musyrik keliling Ka'bah, tawaf coba. Namun setiap keliling Ka'bah dia sentuh berhalanya. Diusap lagi, keliling lagi muter. Rasulullah SAW pernah bareng dengan sahabat ini, Rasul enggak mau nyentuh. Seumur hidup beliau tidak pernah sama sekali nyentuh patung berhala. Dijaga kesucian beliau itu oleh Allah. Seumur hidup beliau, beliau belum pernah menyentuh saja. Bukan nyembah loh, nyentuh saja enggak pernah. Luar biasa dijaga kesucian beliau itu. Orang musyrik itu kegiatannya kayak gitu. Haji luar biasa. Kalau ada yang berhaji, karena haji itu amalan sebelum Nabi SAW. Kalau ada yang berhaji, oh, orang-orang musyrik Quraisy itu beri makan untuk orang-orang yang berhaji. Sudah dari dulu. Sudah bentuk berbuat baik seperti itu. Enggak pandang makanya kalau berbuat syirik. Berarti di sini, ini sembelihannya, tadi ada dua kemungkinan ya, sembelihan pada selain Allah. Berarti bisa jadi baca nama selain Allah. Bi apa tadi kan? Syekh Abdul Qadir Jailani disembelih. Bisa lagi yang kedua apa? Ditujukan untuk ibadah kepada selain Allah. Nah sekarang balik pertanyaan. Bagaimana kalau ada tamu hadir terus tuan rumah nyembelih? Syirik atau tidak? Tidak. Karena itu bukan ibadah. Namun untuk melayani tamu. Cukup dia baca bismillah. Enggak masuk karena bukan niatannya untuk ibadah. Sama juga ya. Kalau mau nilai syiriknya, ini kalau mau nilai syiriknya atau bukan. Sama juga kalau ada yang meninggal dunia, kemudian itu biasanya disembelihkan kambing misalnya. Itu juga tidak masuk dalam kategori syirik. Karena bukan ditujukan kepada makhluk-makhluk gaib di sini, bukan. Bukan ibadah, namun cuma untuk menyembeli. Bukan tujuan untuk ibadah. Kalau tujuan untuk ibadah kayak tadi, ya. Dia sajikan ini untuk ibadah kepada penguasa laut misalnya. Itu baru syirik. Dia nyembeli ini untuk ibadah kepada Syekh Badawi atau Abdul Qadir Jailani. Itu baru masuk. Nah terus nomor 5. 5. Tawaf mengelilingi kuburan para wali. Nah ini kuburan para wali. Orang itu pada muter di situ, mubeng di situ. Seperti tawaf keliling Ka'bah. Berarti tawaf kuburan. Ya, tawaf kuburan. Nah, kita lihat. Tawaf mengelilingi kuburan. Misalnya, kuburan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Rifai, Syekh Badawi, Syekh Al-Husain, dan lainnya adalah termasuk perbuatan syirik. Sebab tawaf adalah ibadah. Sehingga tawaf tidak perlu dilakukan, tidak boleh dilakukan kecuali tawaf mengelilingi Ka'bah. Allah berfirman, dan hendaklah mereka melakukan tawaf mengelilingi rumah yang tua itu atau Ka'bah. Quran surat Al-Hajj ayat 29. Wal yatawafu bil baitil atiq. Hendaklah tawaf keliling Ka'bah. Ini maksudkan tawaf ifadah, tawaf rukun dalam ibadah haji. itu hanya boleh untuk Ka'bah saja, enggak boleh untuk kuburan. Ya, karena ada yang bentuknya itu keliling kuburan ini. Pernah lihat enggak? Enggak usah lihat. Nanti jenengan malah muter lagi mubeng kuburan ini. Enggak usah. Itu hanya boleh untuk apa? Ka'bah. Ini tadi kuburnya siapa coba? Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal Syekh Abdul Qadir Jailani itu ahlu sunnah wal jamaah loh. Orang soleh. Itu orang yang lurus itu. Namun pengikutnya atau orang-orang, bukan pengikutnya, orang-orang itu salah menyikapi Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini orang baik itu. Terus yang keenam. Enam. Sholat menghadap kubur. Sholat menghadap kubur. Kalau tadi apa? Sholat di masjid yang ada kubur. Kalau ini sholat menghadap kubur. Ya. Sholat menghadap kuburan tidak diperbolehkan. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian duduk di atas kuburan dan jangan pula sholat menghadap kuburan. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. La tajlisu alal kubur, tidak boleh janganlah duduk-duduk di atas kuburan. Ini ada kuburan, jenengan makan snack terus duduk di atas kuburan, ini enggak boleh. Hormati kuburan. Terus wala tusallu ilaiha, tidak boleh sholat menghadap kubur. Cuma satu sholat yang boleh dilakukan yaitu sholat jenazah. Namun sholat jenazah tidak ada rukuk dan tidak ada sujud. Jadi ini juga bentuk yang kita lihat kekeliruan yang ada di tengah masyarakat. Terus yang ketujuh. Tujuh, melakukan perjalanan khusus ke kuburan untuk mencari berkah. Melakukan perjalanan khusus ke kuburan tertentu untuk mencari berkah atau untuk melakukan sholat di dekatnya tidak diperbolehkan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Tidak diperbolehkan melakukan perjalanan khusus kecuali ke tiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidku ini, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Hadis ini muttafaqun alaih. Jika kita berkeinginan untuk pergi ke Madinah, umpamanya, kita boleh mengatakan, saya akan berziarah ke Masjid Nabawi, dan akan menyampaikan salam atau berdoa kepada penghuninya, yaitu Nabi. Nah, yang dibolehkan kita melakukan perjalanan untuk tujuan tempat. Di tempat itu kita beribadah. Saya ulang. Hanya diperbolehkan kita melakukan perjalanan jauh untuk beribadah. Dan tujuannya adalah tempat. Cuma untuk tiga masjid. Apa saja? Di sini lihat. La tusyaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh bersengaja melakukan perjalanan. Ditujukan tempat untuk ibadah di situ. Kecuali tiga masjid. Satu, Al-Masjidil Haram. Masjidil Haram. Dua, wa masjidi hadza, masjidku ini, berarti Masjid Nabawi. Tiga, wa Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa. Berapa masjid? Tiga. Berarti kalau tujuannya tempat, ya maksudnya gini, saya mau datang sana, mau ibadah di situ khusus, doa di situ khusus. Perjalanan dia lakukan, kemudian tujuannya ibadah di situ cuma untuk tiga masjid ini saja. Berarti kalau dia jauh-jauh datang, cuma tujuannya ke kubur Nabi, enggak boleh. Harus kemana? Masjid dulu tujuan utama. Kubur Nabi cuma tambahan saja. Bukan jadi tujuan utama. Paham ya? Kubur Nabi itu cuma tambahan, enggak boleh jadi tujuan utama. Apalagi di sini, berarti selain tiga tempat ini mau ke masjid yang lain, tujuannya ibadah di situ loh. Karena nganggap itu lebih bagus daripada tempat yang lainnya. Masjid atau petilasan atau kuburan atau apa lagi? Tempat-tempat keramat, safarnya jauh-jauh mau ibadah di situ, tidak dibolehkan berdasarkan hadis ini. Perjalanannya sudah dihukumi bermasalah. Paham ini? Paham? Berarti wisata religi gimana? Kalau kita mau ngaji gini, saya mau ngaji dari Jogja ke Masjid Istiqlal. Ada di situ syekh datang, boleh atau tidak? Karena syekhnya pindah ke masjid lain pun kita kejar juga ke masjid lain. Ya kan? Berarti bukan tujuan tujuannya tempat, namun tujuannya ilmu. Beda kan? Beda. Kalau ini tujuannya tempat itu. Paham? Berarti kalau wisata religi kan tujuannya tempat apa? Tujuannya ilmu tadi? Tempat. Sudah tahu masalahnya? Perjalanannya saja sudah bermasalah. Apalagi sampai sana ada ibadah-ibadah tertentu. Berapa biaya perjalanannya? Ngerti enggak? Ya Allah, 400 ribu ditabung-tabung-tabung-tabung. Semoga enggak umroh itu lebih banyak pahalanya. Iya kan? Oh, nabung-nabung kita rela jauh-jauh itu. Saya takutkan ini juga ada bisnis di balik itu loh. Ini masih banyak sekali seperti itu. Travel-travel juga masih banyak. Bisnis semuanya itu. Wanitianya itu untung besar. Semua sabis itu ya kena hadis ini masalah. Paham ya? Berarti mau ikut wisata religi lagi? Ke DS saja ngaji. Iya toh? Tujuannya kan ilmu ya kan? Iya. Sudah, tujuannya ilmu boleh. Oh, ada di Solo sana saya mau ngaji sana lagi. Oh, berarti tujuanmu ilmu. Kalau pindah tempat ya berarti juga dia cari ilmu, beda. Terus yang ke-8. 8. Berhukum tidak kepada hukum Allah. Berhukum tidak kepada hukum Allah termasuk perbuatan syirik. Sehingga dikatakan telah berbuat syirik orang-orang yang menentukan hukum perundang-undangan yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis sahih dan meyakini kebolehannya mengamalkan hukum buatan manusia. Dan termasuk juga di dalamnya fatwa-fatwa syekh yang bertentangan dengan nas-nas Al-Qur'an seperti fatwa tentang halalnya riba, padahal Allah telah mempermalukan perang terhadap para pelaku riba. Nah, ini sama seperti yang kita bahas kemarin, berhukum tidak kepada hukum Allah. Kalau dia nganggap hukum selain hukum Allah lebih afdal, lebih utama, kafir dia. Namun kemarin kalau apa? Gak bisa jalankan hukum Allah. Tahu hukum Allah itu lebih baik. Apa kemarin terjatuh dalam apa? Kufrun duna kufrin. Alias apa? Kufur kecil. Kufrun duna kufrin. Nah, terus nomor 9. 9. Taat kepada ketetapan para penguasa, ulama atau syekh yang bertentangan dengan nas-nas Al-Quran dan hadis sahih. Termasuk perbuatan syirik. Seseorang yang menaati ketetapan atau aturan yang dibuat oleh penguasa, ulama atau syekh yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan syirik ini dinamakan syirkut to'ah, syirik ketaatan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh taat kepada aturan makhluk untuk melanggar aturan Al-Khaliq atau Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ahmad. Allah juga berfirman, mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan juga mempertuhankan Al-Masih atau Isa ibnu Maryam. Padahal sebenarnya mereka itu hanyalah diperintah mempertuhankan Allah yang Maha Tunggal. Karena memang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari segala apa yang mereka persekutukan itu. Quran Surat At-Taubah ayat 31. Pengertian ibadah pada ayat di atas menurut penafsiran Huzaifah adalah taat secara taklid buta terhadap segala keputusan halal atau haram yang ditetapkan oleh ulama Yahudi kepada kaumnya. Nah, yang ke-9, taat pada ulama dalam menghalalkan atau mengharamkan, padahal itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Al-Quran hadis katakan haram, namun karena ulama ini, wah saya mau manut saja, mau taat saja pada ulama ini. Namanya syirik dalam ketaatan. Syirkut to'ah. Ngerti ya? Dia sudah tahu kan, kemarin kita sudah sebut ada dua syarat ya. Sudah tahu itu haram. Namun ikuti ulamanya. Bukan ikuti dalil. Padahal tadi Nabi SAW katakan la tu'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada aturan makhluk untuk melanggar aturan Al-Khaliq, untuk melanggar aturan Allah, enggak boleh. Juga dalam surat At-Taubah ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Di sini kan diperintahkan untuk menyembah Allah saja. Namun mereka mau taklid tadi, perkataan Huzaifah. Mau taklid secara buta. Ngikut-ngikut secara buta kepada para ulama. Oh pokoknya saya manut saja sama ulama ini, kiai ini, ustadz ini. Mau benar salah kayak pokoknya saya manut saja. Hati-hati, masuk dalam syirik taat. Syirik ketaatan. Jadi kalau ada pertanyaan, syirik ketaatan itu apa? Syirik yang bentuknya taat kepada ulama saat menyelisih apa? Dalil. Sembilan hal ini, mana yang kita temukan di negeri kita? Oh ya wes berarti. Tak kira cuma 1-2. Berarti masalah besar ya negeri ini ya? Terus mau gimana? Mau pindah saja dari Indonesia? Atau mau berdakwah di sini di Indonesia? Berdakwah berarti tambah ilmu terus, ngaji terus. Sambil nunggu azan asar kita jawab pertanyaan dulu. Tadi sudah sesi keberapa? 9. Baik. Apa keutamaan menuntut ilmu syar'i? Baca di buku saya Mahasantri. Wes. Itu sudah banyak sekali keterangannya. Apakah ada keterangan Rasulullah mengingkari berhala-berhala ketika belum diangkat jadi Nabi dan Rasul? Beliau sudah mengingkarinya dengan bentuk tidak menyentuhnya. Bisa nanti baca kisah-kisah ini di pelajaran Sirah Nabawiyah di ilmuisra.com. Ada situ kisah-kisah Nabi SAW tidak mau menyentuh berhala. Nanti lihat di pembahasan saya, kejadian-kejadian sebelum Nabi diangkat menjadi seorang Nabi. Sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang Nabi, bagaimana adab ziarah kubur sesuai sunnah? Pertama, kubur ditujukan ketika kita ziarah untuk satu, ingat mati. Dua, untuk apa? Mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Jadi kalau tujuannya ini, insya Allah ada adabnya, dia akan penuhi dengan baik. Apa hukum baca doa naik kendaraan? Hukumnya sunnah, tidak wajib, namun sebaiknya dibaca biar Allah terus beri keselamatan. Berkaitan dengan syirik hakimiyah, bolehkah bekerja di bidang hukum? Tidak disandarkan pada hukum-hukum Allah di situ. Apakah ia pelakunya telah terjatuh dalam kufur asghar? Tidak semua yang ada dalam masalah berhukum di sini jadi orang itu kafir, tidak. Ya. Jadi saya ringkas tadi seperti tadi, selama kita tidak meyakini kalau itu hukum selain Allah itu lebih afdal dari hukum Allah, ya enggak masalah. Maka dilihat nih, selama bila kebenaran tidak menyelisih hukum Allah masih boleh. Ustaz, buku apa terbaik, terseru, tertarik yang pernah antum baca? Buku apa yang direkomendasikan? Itu di atas di perpus tuh banyak sekali buku-buku yang direkomendasikan. Baca semuanya. Bentar, ini tentang mahram ya. Tanya sini, apa kitab yang paling senang dibaca? Ya di perpustakaan saya itu banyak buku, senang dibaca semuanya. Ustaz, apa benar ada larangan mengusap dan mencium kubur? Ada. Imam Nawawi menyatakan tidak boleh mengusap dan mencium-cium kubur. Itu perkataan Imam Nawawi. Sedangkan makam kakek sudah terlanjur di keramik dan ingin membersihkan dengan cara mengelap dengan kain, apakah boleh? Nah ini PR antum itu banyak. Kubur itu sebaiknya tidak seperti itu, di keramik, pasang apa lagi? Kijing, apa lagi? Atap, apa lagi? Harus tahu-tahu tentang aturan kubur, dan bahkan ini sudah sebenarnya jadi aturan dalam mazhab Syafi'i. Ada kelompok tertentu mempunyai gerakan sholat subuh berjamaah bersama-sama dengan menentukan lokasi masjid berpindah-pindah pada setiap hari Sabtu. Ini enggak masalah. Tujuannya bukan tempat ibadah di situ, namun dia ingin dapatkan sholat subuh, enggak masalah. Berapa maksimal jarak kita dengan sutra Ustaz? Jaraknya 3 hasta. 1, 2, 3 ini. Jadi lebih dekat lebih bagus. Kan itu hadisnya tidak boleh taat kepada aturan makhluk untuk melanggar aturan al-khaliq. Kan akhwat dilarang memakai pakaian yang menyerupai pakaian pria, seperti pakai celana pramuka di sekolah walaupun sekolahnya dominan akhwat. Ya kalau sudah aturan jenengan gimana lagi? Jenengan di dalam aturan itu ya berarti lobby kepada kepala sekolah, pihak sekolah untuk bisa memakai pakaian lebih syar'i. Ini tinggal lobby saja. Bagaimana cara berniat yang benar sehingga tidak jatuh dalam syirik? Ketika saya berniat berziarah ke makam orang tua kita, apa yang bisa dilakukan ketika tiba di sana? Satu, niatannya diperbaiki. Tadi apa niatannya? Ingat mati. Yang kedua, doakan orang yang telah meninggal dunia. Itu ziarah kubur jadi benar kalau niatannya seperti itu. Jika sedang ada keperluan di Jakarta, mumpung di sana, kemudian mampir ke Istiqlal karena ingin tahu. Kan cuma ingin tahu saja, bukan dia mau ibadah khusus di situ. Kalau pergi ke kuburan-kuburan orang soleh tadi apa? Ibadah khusus itu kan, gak mau di tempat lain. Ini mau sholat di Istiqlal, mau penjaga tempat lain juga mau, gak masalah. Dan ke Istiqlalnya cuma mampir sekalian, gak masalah. Syirik utoha itu termasuk syirik kecil atau syirik besar? Pokoknya syirik. Ya, paling tinggi ya syirik besar di situ. Ustaz, saya sering masuk angin, namun pada saat sholat di rokaat terakhir saya ingin buang angin atau kentut. Saya ingin membatalkannya, tapi sebentar lagi salam. Bagaimana ini Ustaz? Berarti makruh kalau antum tahan-tahan seperti itu, enggak sampai membatalkan sholat. Bolehkah sholat di masjid wakaf yang di luar masjid ada kuburan umum? Di luar masjid ada kuburan umum dan sholat menghadap kiblat. Masjidnya ini ada, di arah kiblat itu ada kubur. Namun kalau tidak bersatu dengan masjid, sudah pagarnya berbeda, tidak masalah. Ya masalah itu kalau bersatu dengan masjid. Satu pintu masuk, satu pagar dengan masjid. Terakhir, ada orang yang meninggal dimasukkan di masjid dan disolatkan seperti ini. Apakah benar dan apakah ada tuntunannya? Ada orang yang meninggal dimasukkan di masjid. Boleh solatkan jenazah dalam masjid? Boleh. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu jenazah bolak-balik. Lima waktu disolatkan di situ. Yang gak boleh apa tadi? Kuburnya nyatu dengan masjid. Nyolatkan gak masalah. Paham ya? Paham. Nyolatkan boleh. Jadi jenazah di sini kita sholatkan boleh. Kita kan gak nyembah jenazah tadi. Nyolatkan tanpa rukuk, tanpa sujud. Pertanyaan lainnya, insya Allah ba'da sholat asar kita lanjut lagi. Demikian. Tetap dulu. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.